satu ini. Siapakah dia? Kasih tepuk tangannya dulu bareng-bareng buat penampilan Ratna Antika. Yo yo re. Yo, yang suka reggae mana tangannya? Makasih. Ikuti irama dangdut Jamaika, damaikan rasa yang ada di dalam dada. Ikuti irama, mari kita tertawa. Rapatkan barisan, semua maju ke depan. Berpesta ria santai, kita senang-senang. Yo, buat Ratna Antika Fans Club dari Sidoarjo, Ratna Antika Fans Club dari Pasuruan, makasih datangnya ya. Bisa loncat bareng. Ikuti irama, mari kita tertawa. Rapatkan barisan, semua maju ke depan. Berpesta ria santai, kita senang-senang. Hai, mari-mari merapat. Mari-mari merapat. Bersama di sini, kita berdendam. Ikuti irama dangdut Jamaika, damaikan rasa yang ada di dalam dada. Ikuti irama, mari kita tertawa. Rapatkan barisan, semua maju ke depan. Berpesta ria santai, kita ikuti irama dangdut Jamaika. Asoy mandi. Damaikan rasa yang ada di dalam dada. Ikuti irama, mari kita tertawa. Rapatkan barisan, semua maju ke depan. Berpesta ria santai, kita senang-senang. Mari-mari merapat. Mari-mari merapat. Sampai di sini kita berdendam. Cak, cak, cak, cak. tepok-tepok yo. Asik. Tepuk tangannya mana?